Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pendengar di mana saja Anda berada melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ingin mencoba terus mengkaji ayat ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah atas pendengaran yang kita selalu ikuti acara-acara ini. Baiklah para pendengar yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'alallah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Artinya, dia berkata, hai kaumku, saya tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan saya sekali-sekali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi saya memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Ungkapan ayat ini juga adalah senada datang dari setiap rasul. Dalam ayat ini dikatakan, la as'alukum 'alaihi ajra. Saya tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Qur'an. Itu dapat dalam surat Al-An'am ayat 90. Pertukaran barang ataupun barter tidaklah harus selalu dengan uang. Bisa saja dengan kurma, dengan gandum, kapas dan lain-lain sebagainya. Dan pengertian ajro di sini adalah lebih umum daripada uang ataupun barang. Contohnya, hai kaumku, saya tiada meminta harta benda kepadamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya demikianlah Allah telah membuat upah ini untuk menjadikan lebih berharga. Maka perkataan seorang rasul mengatakan upahku adalah dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah menunjukkan bahwa yang dibawa olehnya adalah suatu perkara yang bermanfaat. Upah tidak diberikan kecuali pada hal-hal yang bermanfaat. Dan pertukaran barang dengan yang sejenis ataupun dengan yang sama nilainya disebut dengan pembelian, sedangkan mengambil manfaat dari barang milik orang lain dengan cara membayar itu dinamakan sewa. Maka pada ayat ini seolah-olah Nabi Nuh berkata, pada dasarnya saya berhak mendapatkan upah karena telah memberikan manfaat kepada kalian. Akan tetapi saya tidak akan mengambil apapun dari kalian. Hal ini bukan berarti saya tidak membutuhkan upah, akan tetapi saya mengharapkan upah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Nuh sangat meyakini upah yang datang dari Allah itu adalah hal yang lebih baik, lebih mulia, dan lebih agung. Bagaimana pendapat Ustaz Safiar tentang tentang upah tadi, Ustaz Safiar? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang salah mengartikan ayat ini, atau kadang-kadang memotong ayat, ustadz itu kan gak butuh duit gitu. Sekarang kita katakan, ustadz itu sekarang manusia gitu, butuh makan, butuh transportasi. Jadi jangan dikatakan ada ustadz amplop dengan mengatakan ayat ini la as'alukum alaihi malan, saya tidak meminta harta benda dari kamu. Jadi orang yang benda indah itu. Jadi kondisikanlah di sini. Jadi jangan ada salah memahami ayat sehingga kita menjadikan apa kontra di antara jamaah dengan ustaz dan sebagainya. Yang jelas di sini adalah penekanan ketika Nabi Nuh alaihi salam umatnya sudah diberikan fasilitas tapi tidak mau beriman kepada Allah. Penekanannya di sini Nabi Nuh berkata, "Wa ya qaumi," Nabi Nuh berkata, "wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda atau belas kasihan dari kalian. Yang penting kalau kalian mau iman kepadaku, yakininlah in ajriya illa 'alallah, sesungguhnya upah yang kulakukan ini untuk mengajak kalian kepada yang baik adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi perlu digarisbawahi adalah ketika pemahaman ayat jangan kita sepotong-sepotong sehingga kita terjebak. Bahkan juga sekarang ada jamaah ataupun anggota perwiritan bisa sanggup mengujat kepada seorang ustaz, "Ini ayatnya bagaimana ustaz? Enggak mengambil upah." Jangan begitu. Konteksnya adalah ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah diberikan umatnya fasilitas apa yang diminta kebaikan, orang yang sakit diberikan apa penyembuhan. Di penekanan di sini, aku tidak minta kepada kalian uang, akan tetapi upahku dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita jumpain ayat Allah, "Upahku wa ma ana bitaridil ladzi na'amanu, upahku hanyalah dari Allah dan sekali-sekali saya tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman." Maka disinilah fungsinya. Adapun orang-orang yang dahulu sudah beriman, berakhlak baik, bermoral yang baik, maka ketahuilah, maka posisi seorang penyampai dakwah adalah harus dia meyakini bahwasannya kebenaran itu yang disampaikan pasti Allah akan wujudkan kebenaran. Kemudahan kesusahan pasti Allah akan berikan kemudahan kepada orang yang menyerukan yang kebaik. Maka satu solusi sini yang kita jumpain adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seorang yang berupaya melakukan dakwahnya atau orang yang menyuruh kepada kebaikan atau menebarkan nasihat yang baik kepada orang lain, maka kita jumpai wa kadzalika fattanna ba'dhum bi ba'din la yaqulu a haula'i minallahi 'alaihim min bainina alaysa Allah bi'alama bi'alam mi bisyakirin, yang artinya dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian orang-orang yang miskin supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang semacam apakah ini di antara kita yang telah diberi anugerah kepada mereka. Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang yang pandai bersyukur. Jadi intinya dalam hidup ini adalah pandai bersyukur apapun yang diberikan. Satu cobaan ujian, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hina dina, ada yang kaya raya, kemudian ada yang biasa-biasa aja gak berubah nasibnya ketika berdakwah. Yakininlah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kepada orang yang bersyukur. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membahasakan innahum mulaqu rabbihim. Siapa saja, tidak hanya pada masa Nabi Nuh alaihissalam, tidak hanya masa pada Nabi Adam alaihissalam, tidak hanya masa pada nabi-nabi yang sebelum, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertemuan itu akan indah bila kita dapat dalam hidup kita ini mengambil manfaat, yang mana manfaat itu nanti dapat kita rasakan di akhirat kelak nanti. Maka dalam ayat kajian kita saat sekarang ini, maka kita harus membedakan antara malan dengan ujroh. Malan dengan ujroh. Ujroh di sini ataupun upah di sini selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? artinya kita harus menggantungkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang Allah berikan. Kalau sudah Allah sudah mengaturnya, maka kita akan merasakan sangat berbahagia karena tidak pernah Allah mendzalimi seorang kaum dan siapa saja. Maka untuk itulah kita mesti banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan dengan ayat ini adalah untuk menepis segala apa yang diisukan oleh orang-orang yang tidak senang. Bahkan pada saat ini adalah prasangka kaum kafir yang telah menggambarkan pengikut-pengikut Nabi Nuh adalah sebagai orang-orang yang meminta-minta. Karena itulah Nabi Nuh alaihissalam membantah dengan mengatakan, dan saya sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Bantahan ini memastikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam tidak mungkin mengusir seseorang dalam lingkaran iman karena kepakirannya. Keimanan tidak ada hubungannya dengan harta benda, tidak ada hubungannya dengan kedudukan, tidak ada hubungannya dengan kepakiran maupun kekayaan. Karena itu tergambar semua kalau kita melihat bagaimana orang pergi haji, yaitu semua mereka berpakaian ihram, tidak ada satupun yang dapat membedakan kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa, yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sisi sini adalah Allah akan selalu menjadikan penolong, dan dia juga akan selalu menjadikan Allah itu sebagai penolong. Maka dengan hubungan yang begitu kuat akan dapat mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih indah nanti, tidak hanya sampai pada hari kiamat, tidak saja hanya di dunia, tapi di hari kiamat itu pula nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Amin. Mudah-mudahan kita dapat memahami dari ayat ini, karena Allah mengingatkan pada akhir ayat ini, walakinni arakum qauman tajhalun, bahwasanya kami melihat dan mengandang suatu kaum ini adalah karena ketidakketahuannya mereka tentang firman Allah tersebut. Mudah-mudahan kita dapat memahami dalam kajian tersebut, mudah-mudahan dapat mengantarkan kita lebih paham terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.